Mitra bisnis peringkat Daya Saing Indonesia versi Global Competitiveness Report 2011-2012 mengalami penurunan, di mana pada tahun lalu berada pada posisi ke-44, saat ini Indonesia berada di posisi 46 dunia. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana seharusnya Indonesia memandang penurunan peringkat ini di tengah banyaknya persoalan ekonomi yang masih harus dibenahi? Sebetulnya ya kalau mau fair, mau balance, kalau turunnya sedikit sih sebetulnya itu soal pergeseran ranking negara lain juga berubah gitu ya. Kita mesti lihat gini, perubahan statistik tuh menjadi signifikan kalau dia turunnya signifikan terhadap rata-rata. Jadi selalu dilihatnya tuh kalau istilah tenis tuh standar deviasinya gitu loh. Ya, apakah dia masih di dalam range perubahan normal atau enggak. Tetapi saya nggak mau ambil angle itu. Karena kalau angle itu yang diambil, kita jadi complacent. Kita akan bilang nggak apa-apa. Dengan kondisi di mana 6,5% menurut saya nggak cukup, kita harus berpikir bahwa ekonomi ini harus dipacu sampai 9. Setelah 2025, kita punya persoalan dengan penduduk tua. Pada saat itu, kita tidak mungkin lagi punya pertumbuhan yang tinggi sekali, seperti sekarang. Nah, sebelum terlanjur tua, mumpung masih ada kesempatan, tumbuhlah setinggi-tingginya. Karena itu, apa dari hasil World Economic Forum, ya, competitiveness index-nya, jika dia menunjukkan penurunan, jangan kemudian dilihat dalam arti statistik nggak terlalu signifikan, kita complacent, kita nggak berubah. Menurut saya, itu harus dilihat sebagai pemicu. Kalau ada sesuatu yang turun, berarti ada soal di kita. Kita harus lihatnya begitu. Karena dengan begitu kita berusaha memperbaiki diri. Beberapa analis menilai penurunan peringkat ini masih tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti korupsi dan rumitnya sistem birokrasi. Bagaimana menurut Mas? Saya setuju, itu kan isu yang kita bicarakan sejak lama. Tetapi gini, kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya, legal apa segala macam, itu masih jadi soal, korupsi segala macam. Tetapi saya juga mau fair dengan begini, dulu zaman Pak Harto, apa tidak ada korupsi? Ada. Kenapa investasi tetap datang ke sini? Kenapa Indonesia tetap negara yang menarik waktu itu? Nah, ini kita lepas dari persoalan, saya nggak suka untuk menyatakan ini. Itu persoalannya pada waktu itu, sayangnya ya, orang dunia usaha, itu mereka melihat isu itu lebih daripada soal kepastian. Orang itu willing, bersedia untuk bayar sesuatu asalkan dia dapat. Jadi kasarnya itu gini, orang itu mau nyogok kalau dia dapat sesuatu gitu. Kalau dia nggak dapat sesuatu, dia nggak mau bayar. Itu kan yang kita kenal dengan istilah uang pelicin kan. Ini sebuah konsep yang secara logika benar, tetapi ini jangan sampai terjadi. Karena begini, korupsi itu sebetulnya tax for business, pajak untuk bisnis. Karena apa sih bedanya antara bayar suap dengan bayar pajak? Buat si dunia usaha itu uang, pengeluaran. Bedanya itu di sisi pemerintah. Kalau yang pajak itu masuk ke negara secara official, kalau yang suap masuk ke kantong pejabatnya. Tetapi buat bisnis, expense anyway. Dia akan pertimbangkan sebagai expense. Sehingga buat mereka, itu pengeluaran selama itu ada return-nya, nggak jadi masalah. Lantas sebenarnya apa yang membedakan antara korupsi zaman sekarang dengan zaman dulu, Mas? Zaman dulu, dia keluarin return, dia bribe, dia dapat sesuatu, dia nggak masalah, makanya kemudian nggak dia ributin. Nah, tetapi di zaman sekarang karena fragmentasi kekuasaan, powernya nggak sepenuhnya di tangan satu orang, nggak di tangan satu keluarga, ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, segala macam, maka kemudian ketidakpastiannya jadi tinggi kan? Maka kemudian orang mulai komplain mengenai korupsinya. Sehingga yang terjadi, walaupun dia bribe, dia nggak deliver kan? Dia nggak dapat sesuatu. Di situ orang mulai komplain gitu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.